السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآلي الأباس وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Al-aya sadaqallahul adhim. Al-Ahzab ayat 45. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamah wa awwalu man yansaku anhu qabru wa awwal syafi'in wa awwal musyafa' au kama qol ra muslim an abi hurairah radhiyallahu an amma badu. Para kiai, para asatidz, para bapak khususipun jamaah Masjid Agung ingkang sangat kula hormati, insyaallah 4 hari lagi kita memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 1485 yang lalu. Semakin tahun Hijriah 1433. Sedang Kanjeng Nabi hijrah sangke Mekah ke Madinah, beliau sudah berumur 51 tahun. Berarti umpani Kanjeng Nabi niku kesang, sampai hari ini beliau berumur 1485 tahun. Mugi-mugi para bapak sing hadir sedaya mawon, kita sedaya muka-muka oleh taufik hidayah Allah Ta'ala, muka-muka angsal sawati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan muka-muka ya Allah angsal dani para sahabat-sahabati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga besok insyaallah kula kelanjang sekarang besok on akhirat sakit kita ajeng-ajeng syafaati beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya sekarang alhamdulillah perjuangan Aswa Jambangil yang dibantu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bashir bin Haji Hamid, Al-Mukarram Habib Nizar Al-Muhammad Habib Akil bin Abdullah, Al-Mukarram Habib Muhammad bin Ubaid Abdillah, Al-Mukarram Hatim Munir, Munir, Munir Sohe dan lain-lainnya, alhamdulillah berhasil paling tidak menangkal langkah sesatnya orang-orang Syiar itu melalui nikon pejabat keras ingin ikut DPR pusat kali Menteri Agama. Mugi-mugi langkah-langkah kita dipun derajat dipun ridhoni dening Allah Ta'ala. Niki kelawan kelawan cuman ni niki. Jadi kau merekum kelawan cuman. Senang boleh kula niki. Rumah nong, gitu rumah nong. Menteri Agama Surya Dharma Ali menegaskan bahwa aliran Syiah bertentangan dengan al agama, dengan ajaran Islam. bertentangan dengan ajaran Islam. Pernyataan tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Agama dulu dan MUI pusat menyatakan bahwa Syiah bukanlah Islam. Farhat Allah. Farhat itu. Ini yang lima imbar. Tolong butuh kopi. Ini. Tolong butuh kopi dulu. Isi 4 lembar. Penting-penting saya itu. Dan sebanyaknya sudah mendapat teman-teman. Lain nanti gedung angsal makin keluar. Jadi makin keluar ini. Jok khawatir. Aswa jangan duit. Ya pokok sih. Surya Dharma menjadikan beberapa keputusan dalam mengambil keputusan tersebut. Salah satunya adalah hasil Rakernas, Rapat Kerja Nasional Nopo Nikumui tanggal 7 Maret 1984 dulu sudah menyatakan bahwa Syiah Rafidhah adalah aliran sesat dan keluar dari agama Islam. Alhamdulillah ditunjang biar awasnya Bangil dari Udi Sampang Madura seluruhnya menyatakan bahwa Syiah Rafidhah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Tadi kisah jangan di fotokopi yang banyak ya, dia tolong saya. Di Jakarta yang merekomendasikan umat Islam Indonesia agar waspada, hati-hati dulu ya, terhadap menyusupnya paham Syiah dengan perbedaan pokok dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sementara Kementerian Agama RI juga pernah mengeluarkan surat edaran nomor D BA 01 4865 1983 pada 5 Desember 1983 tentang golongan Syiah dan menyatakan bahwa Syiah tidak sesuai dan bahkan menentang dengan ajaran agama, bertentangan agama Islam. Ini penting niki. Lek perlu dibuat kau semua akeh tambah lek nol lagi langgar-langgar. Inge, sabun ya. Allah. Atas dasar itu, Majelis Muslimin, wah karangan mana niki? Majelis Muslimin Indonesia menyatakan bahwa Syiah bukan dari golongan Islam. Siapa saja yang menganggap dengan ini, siapa saja yang menganggap Syiah tidak sesat berarti dia sendiri sesat. Alhamdulillah. Hasil semua adalah salah satunya hasil daripada perjuangan Aswa Jambangil. Kata Menak dalam siaran persnya tanggal 25/1/2012 kemarin Surya Dharma mengatakan setelah membuka dokumen-dokumen tersebut, dirinya menemukan bahwa Syiah bukan Islam. Bilang gimana, okay? Dan itulah yang menjadikan landasan pemerintah lo ya, itu masih banget itu sebagai banget itu pemerintah terkait kehadiran Syiah di Indonesia, bukan orang Bangil, bukan. Bukan aspada, bukan, tapi pemerintah Indonesia menyatakan Syiah sesat dan bukan Islam. Kenapa sampean? Sementara langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah Syiah tersebut menurut Menak adalah dengan cara duduk bersama. Niki usulan daripada Menteri Agama. Kemudian yang kedua, beliau niku, yang ketiga, lihat ini. Setelah diprotes oleh orang termasuk ikatan jamaah ahlul bait, ya, termasuk segala macam. Jadi Menteri Agama mengatakan pandangan mana Menteri Agama tentang Syiah belum berubah, tetap menyatakan adalah Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Niki, kula mboten jare kula niki, kula hanya baca saja. Pemerintah niki, nggih. Menteri Agama Surya Dharma Ali SDA menyatakan menurut sejumlah literatur yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, MUI dan Majelis Mujahidin Indonesia golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sejumlah letter tentang Syiah itu menurut SDA tentunya akan dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyikapi Syiah. Apa itu ya, no? Insya Allah biar muka-muka paling tidak di Jawa Timur, paling tidak kemauan Kementerian akan berpegang pada keputusan yang lama, yakni surat edaran Kementerian Agama tahun 83 tanggal 5 Desember mengenai golongan Syiah yang menyatakan bahwa golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kata SDA seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 5 Komisi 8 DPR. Wah, niki bagian wong dukur-dukur iki, Pak. Gak main-main juga sepanjang banget dudu niki di gedung DPR pusat Senayan Jakarta, alhamdulillah. Jadi niki itu keputusan tahun 83 sudah kadaluarsa dari iki gak tahu no. Sudah kadaluarsa ya pemeningun niku nggih. Ya Allah. Ini rezak terus rezak nih. Udin, Udin, Udin Sleman, mana? Mas Udin di? Usolat. Jadi para bapak sedoyo, sampean ojo waspas, ojo takut dan jangan mundur untuk langkah kita supaya tegak menyikapi tentang ajaran Syiah yang khususnya di bagian ini. Sebab insya Allah para bapak, insya Allah kita selalu mendapat pertolongan Allah Ta'ala, lindungan Allah Ta'ala. Muka-muka, okay? Lalu insya Allah kita kembali kemenangan dunia akhirat. Gak menang dalam dunia, toh akhirat kemenangan. Berbari menang, men. Sebab yang kita bela adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, para sahabat-sahabat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama-ulama salafus soleh. Bukan main-main. InsyaAllah kita niki oleh barokai Al-Habib Ahmad bin Husin Asegaf, oleh barokai Al-Habib Syekh bin Ahmad Asegaf, oleh barokai Habib Taufik Abdul Qadir Asegaf, oleh barokai Habib Abdul Qadir bin Ahmad, semua para ulama-ulama Habaib Admizar, Habib Aki, semua insyaAllah barokah kita akan kita temui mudah-mudahan ye, alhamdulillah. Sebab niki rupa-rupane aswaja ini hampir-hampir berhasil apa yang kita cita-citakan untuk membentengi ninggi dosa cemat daripada aliran sesat Syiah. Kamu kemauan. Lajeng para bapak Presiden Sumulyo, kula angsal informasi saking luar. Semangkin niki mereka-mereka orang-orang Syiah itu berusaha untuk menggagal keniki keputusan ini dengan segala cara sudah, dengan budaya, dengan keuangan, maksudnya pinter-pinter, termasuk Umrah, termasuk Syiah, termasuk Jalan bin Rahmat, termasuk Syed Agil di Kral Kabo, gak bisa. Orang-orang pinter-pinter mereka di Kral, ya silakan. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang kita pegang. Sebab kita di atas rel yang napa niku yang benar, di atas jalan yang jujur dan lurus. Ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak. Lajeng yang ketiga iki monggo kita mulai ngaji. Sebab insyaallah wau mene rebo Kamis, Jumat, Sabtu, semua umat Islam Indonesia khususnya dan seluruh dunia sama-sama memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nggih. Monggo semakin kita bareng-bareng maca napa? Nggih maca kalau betul cara tani kita nih jai dua com pintel lu mawon oleh pada kaji Nabi tiga kali mawon sarang-sarang kali kulo ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraji. Atfata ya jiratal alamin ya uailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi asyani wat taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rabbi asyani wat taraji. Al-Fata ya jiratal alamin ya uailal judi wal karami. Al-Baytil Mustafa Turi hum amanul azif al-zakiri. Al-Baytil Mustafa Turi hum amanul azif al-zakiri. Shubhu bil anjum zuri misla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah alayk ya rafi ash-shani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi ash-shani wa taraji. Atfata ya jirata alamin ya uailal judi wal karami. Wasafinul lillajati idha khifta min tufali kulli adha. Wasafinul lillajati idha khifta min tufali kulli adha. Wanjupi ala takunu kada watasim billahi wastaini. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi ashani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi ashani wattaraji. Alfata ya jirabtal alamin ya uailal judi wal karami. Rabbi fa'anfa'anna bi barakati wa dina al-husana bi hurma. Im Rabbi fa'anfa'anna bi barakati wa dina al-husana bi hurma. Wa amitanna fi tariqati wa mu'afati min al-fitani. Ya Rasulullah fi ashani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi ashani wa taraji. Afata ya jiratal alamin ya uailal judi wal. Wahai Rasulullah salam sejahtera semoga tetap kepadamu. Wahai Rasulullah yang agung dan tinggi derajatnya, keluarga Nabi Al-Mustafa yang suci, ingatlah bahwa mereka itu adalah menciptakan keamanan di muka bumi. Para sahabat kanjeng Nabi, ahlu bait Rasulullah, menciptakan keamanan di muka bumi dengan beliau-beliau ini. Mereka itu bagaikan bintang-bintang yang bersinar terang. Bagaimana yang pernah, sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, mereka itu bagaikan kapal penyelamat Pasafina. Di saat engkau takut dari itu taufan yang menyusahkan, selamatkanlah dirimu di dalamnya. Janganlah kamu berada dalam kesusahan. Niki berdoa ni para ulama-ulama kepada ahli baitul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetaplah berpegang kepada Allah dan minta tolonglah kepadanya. Lah sekarang ini kita nyuwun barokah para ahli bait, para sahabat khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua dipuntubuhkan jalan sing sae niki. Wahai Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berguna lantaran mereka, mereka para sahabat al-alul bait. Dan berilah kami petunjuk kebaikan lantaran menghormati mereka, mereka ahli bait dan para sahabat di Kanjeng Nabi. Yang penting, dan matikanlah kami di jalan mereka. Wa amitna fitari patihim. Mudah-mudahan setuju saya hadir. Mudah-mudahan mati husnul khotimah. Mati bertaman ya Allah. Mati Allah alus sunnah jamaah. Dan atas dari Allah Ta'ala. Wa amitna fitari patihim. Wa mu'afatin minal fitani. Dan matikanlah kami di jalan mereka. Dan selamatlah kami dari segala macam-macam fitnah. Ini permohonan kita pada Allah atas syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para sedoyo, sebagaimana yang telah kita ketemu bersama, bahwa Kanjeng Nabi niku dipun lahirakan pada hari Senin. Betul? Tidaknya lahir pada hari Senin niku ada 6 peristiwa justru terjadi pada hari Senin. Ada 76 peristiwa yang justru terjadi pada hari Senin. Ini terangkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 3. Kalau begini bawah nggih. Ulida an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnan fi syahri Rabiul Awal min amil fili, dari tahun gajah. Bagaimana tahun gajah kok bisa menyertai Kanjeng Nabi lahir mboten? Mboten. Tahunnya tahun gajah. Cuma setelah tahun gajah dapat 50 hari Kanjeng Nabi lahir. Tidak pas mboten. Ente sekarang 40 dino. Ono sekarang petung dino. Macam-macam. Pabi kaulin. Tapi saya masyur gajah ya bro hancur oleh 50 hari Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Wa yaumul isnin yaumarakun faqad jali Imam Ahmad qala Ibnu Abbas wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul isnin was tumbi'a was tumbi'a, dan diangkat jadi nabi. Waktu niku Kanjeng Nabi itu gosur nggih tekanan Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu itu pada hari Isnin. Dua. Kemudian yang ketiga, wa kharaja muhajiran Makkah Madinah yaumul Isnin. Kanjeng Nabi hijrah Pak saking Mekah Madinah. Dipun ikut serta sahabat karibun Gedung Marwanipun Basiddiq radhiyallahu anhu. Nggih. Saking raketi masya Allah luar biasa. Ngono jadi orang siapa kerja uang kafir jadi, ya nopo kira-kira. Jadi Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah Madinah tepat pada hari Senin, disertai oleh Basiddiq radhiyallahu anhu dan di berikutan ada perjalanan jalan Abdullah bin Uraikid. Iya, ini kucing mencuri jalan. Saya kini kepada Bapak Sesoyo bahwa memperkerjakan orang kafir itu boleh. Abdullah ini kira kafir. Kira kira telah Kanjeng Nabi ayo Abdullah kontak dadar pegawai tujuh dalam Mekah Medina. Nggih. Nggih ahli Mekah Medina ulama kial dolar kene boleh berpetunjuk aja nanti. Jadi saking peristiwa niki ulama-ulama memberi hukum bahwa memperkerjakan orang kafir itu boleh kalau ada kepentingan. Tiga. Dari Kanjeng Nabi medal saking Mekah ke Madinah pada hari Senin. Tepat datang di Madinah, malam-malam Kanjeng Nabi sempat bangun Masjid Quba. Pertama niku juga pada hari Senin. Empat. Yang kelima, enggak menika Kanjeng Nabi sedo pada hari Senin. Sing terakhir yang keenam, waktu Ka'bah kena banjir, Pak. Roboh. Ka'bah kena banjir roboh. Boten kaya banjir kali Rejo boten gedhe banjir iki kono gedhe menan aja nih. Wong Masjidil Haram niku ledok ngeten dari. Niso ngeten. Jurang niku wadi. Eh banjir tenan roboh gak kae. Parang surut. Banjire orang-orang kepeniku Arab Mekah bangun Ka'bah. Dibangun malih, dadani malih. Gotong royong bareng waktu dekek acara suat terjadi perselisihan. Terjadi eker-ekeran, terjadi rebutan. Ya apa ini? Kok aku? Halo Khadrat, sing boleh berak, hap aku. Kok benjenenge? Kok bilasin dursa? Gak aku aus. Sing paling kuat rebutan, hampir perang. Akhirnya ada keputusan sing ini aja. Lopo gegerae, lopo gegeger ngene wis. Ayo didelok. Sopo wong sing pertama kali melbu melharap yaitu ayo disai untuk meletakkan hajar aswad. Kuasani Allah, alhamdulillah. Ternyata yang masuk pertama kali adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat niku Bapak Kanjeng Nabi pun julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kanjeng Nabi kan monopoli mboten, Pak. Serbani dibeber. Pucuk, pucuk, pucuk, pucuk. Ayuh, diangkat. Gotong royong. Pucuk kanan. Odroj. Pucuk kiri. Aus. Pucuk kiri mana. Pabila kuras. Dan lainnya. Ayuh. Potong. Niki serbani kajian hati diradiku. Dukung ngarepin ini. Tengah-tengah kan tengah jelas mati. Pencedek kajian hati kiambak. Ngangkat aja diletakkan tepatnya semula. Loh, ngangkat aja Nabi hadas niku tepat pada hari Isnin. Itulah kebijaksanaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama gak ngoten, tarung temenan. Wong Arab seneng apa perang ade, Pak? Wong Arab seneng perang. 200 tahun perang tok kadaran leren. Masyaallah. Mergane anak Arab ya niku kata anak-anak yatim, kata perempuan janda. Sedisa kajian nabi ku amal yatima janda janda itu masa karena waktu ni ku kata anak-anak yatim dan perempuan janda kata ya karena perang-perang kata ni ku enak sama dan bangil ya memang paling-paling ya menghadapi si atau maaf kau apa dia ini pada hari Senin kita ini untuk ni ku kajian nabi Wirang Gerti, terakhir. An Abi Qatadah An Rasulullah SAW su'ila Kanjeng Nabi panjenengan saben dina Senin poso. Dina Senin poso. Kemis poso. Napa Kanjeng Nabi alasan iya? Kanjeng Nabi dawuh fihi wulidtu wa fi unzila alayya. Iya, dina Senin aku dilahirno. Lan dina Senin iki aku diturun wahyu pertama oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Senin. Saking peristiwa niki aja daun niki kita niku diperbolehkan mengadakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun kelahiran. Tapi juga ini cebun lele deh, gak usah menunggu-nungguan. Nggak ulang tahun cebun lele apa? Batir-batir ya. Ya selamat taris. Apa kok? Ya ulang tahunku. Apa-apa. Kanjeng Nabi itu ulang tahun Rasulullah dengan poso. Mari ngoten. Ah, iki hari ulang tahun kira dina iki bulan iki. Poso. Perlu njek barokah. Jae napa? Barokah. Lah, ulama-ulama niki pun santai keterangaken napa sing dene di barokah niku napa? Lek sampeyan niku gelak ngrungokno wong dadi manten niku barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bagna fi khair. Sing pertama la, laka. Mutati dan lam. Sing kedua, fa alaika wa baraka alaikal ain ala. Sing pertama lam, sing kedua ala. Baraka apa? Baraka dunya akhirat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nika gua ngake. Gua ngake kagum manten. Langkin sing kon serabi durung. Rabi jerungan. Sing dulu rabi engko, le dadi manten, patung kian mas kawin, dua dia ni barokah. Barokah bawa likuli wahidin minna fi sos. Ada karena manten, barokah. Kultakan almarhum al ustad al ustad apa nur, apa si barokah itu? Hayrun kasirun, kebagusan sing akeh. Kantentel barokah ni bukan tentek. Khairun kasir kebagus yang akeh. Iku Nur, saya ingat 30 tahun yang lalu beliau mengatakan demikian. Ustaz, apa Nur? Apa sih barokah itu? Barokah khairun kasirun. Lain sampai dari mana itu? Ini kan bumbunan. Ojo pipine iki iki lise. Bengi bengi bijai. Barakallahu likulli wahidin min nafi sahibi. Lain sih terakhir pada Bapak Ustaz. Niki Kanjeng Nabi dipun lahiraken wakila annahu wulida mahtunan masruron. Lahir procot sudah khitanan. Masruron terpotong ari-arinya. Yakni maktuul khitan wa tusrah. Niki sedaya wonten kitab Al-Hawadis karangane Al-Muhammad Al-Habib Muhammad bin Alwi Al bin Abbas Al Husaini. Ada kira-kira Al Hawadis karena Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al Husaini. Halaman 7 dan halaman 8. Mila sakuniko para bapak, kita senantiasa mengharapkan syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga mustoyo sehadri Allah oleh ridani Allah Ta'ala, oleh sahabati Kanjeng Nabi, lan oleh ridani para sahabat-sahabati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari ulama-ulama mengacu hadis Sahih Bukhari, layun jahada minkum amal amalu, gak bakal iso nyelamet nopon kape amalmu gak iso, dan tidak bisa masuk ke surga, gak bisa. Pulau kalian mas doyo bisa masuk surga krono oleh ridhani Allah Ta'ala dan oleh sahabatnya Kanjeng Nabi. Sembahyang tidak, poso mboten, haji mboten, nggih, tapi semata-mata oleh ridhani Gusti. Kadang-kadang ridhani Allah dek ngiri sembahyang istiqomah berjamaah, kadang-kadang ridhani Allah dek ngiri poso tekun poso nih. Karena ridhani Allah dek ngiri maca Quran, maca Quran nih, insya Allah. Niki pak, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fadli Allah Ta'ala, nggih, rahmati Allah Ta'ala, ini yang kita harap-harap, ridhani Gusti Allah Ta'ala, ini yang kita harap. Lajeng para bapak sedaya menurut yo, wonten mriki dipunterangaken nggih, kidengaken iki masyaallah niki. Waktu Abroha niku perang jenenge badhe nyerang Ka'bah, sakjane niki iki cerita sing ajaib masyaallah. Abroha bin Asyam niku raja Yaman dengan membawa 500 tentara gajah. Membawa 500 tentara gajah, masya Allah pun. Lah Abroha kok numpak gajah sepaling gede deh, jenenge Mahmud. Jadi Mahmud tanah tutu, kalau gajah gede deh, jenenge Mahmud. Saise Sing tukang kusiran iku jenenge Anis. Dari Abroha saking Yaman datang di Mekah bermaksud untuk merobohkan Ka'bah. Kurang 6 mil saking Mekah. Mandek. Mandek Pak Soyo. 500 tentaranya berhenti semua. Eh prajurit panglima nang Mekah. Untuk apa bro? Rampasan. Unta-untane wong Mekah, sapine, wedhe kabeh girine nek kabeh. Siap. Unta Mekah dintek lho kabeh. Digiri kabeh sak pedusuk kabeh kabeh bres. Termasuk 200 untane Said Abdul Muthalib bin Hashim. Kakek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu niku Said Abdul Muthalib jadi gubernur Mekah. Lapor. Penduduk Mekah, ya Abdul Muthalib. Panjenengan gubernur Mekah, ya napa? Niki raja. Tokoh Yaman jenenge Abroha. Merampas harta benda kita termasuk unta sampai 200 dirampas kabeh diparani ijen. Ijen Abdul Muthalib gak gua kanca-kanca marani ngelurut Abroha. Pala Abroha niku raja sing paling kejem, sing paling jahat, sing paling kuat. 500 tentarae. Hei Abroha, Abdul Muthalib kon sapa? Gubernur Mekah. Kau apa? Aku Abroha bin Ashram. Kau apa ini? Abu Talib. Aku kata jaluk untuk aku sing ratus sekondra apa sih ku? Dan aku kata ini apa? Aku kata robo Ka'bahmu. Kau ini model dari Abroha. Kau nak Ka'bahmu kata tak robo no kau malam-malam jaluk untukmu. Iku beri kau pohon. Iku bajeninge awas toro jogon. Kok kabeh iki lho jogon. Kon malam-malam njeluk untamu ka. Iku untu-untu kutekku dhewe. Le, kabeh iki ora sing duwe pangeran. Le iso rebono. Kabeh iku kok tenehe kate iki. Le untu-untuku, le kabeh pangeran. Lah tak jauh untu 200. Le metu kok kudu berkabah, terus lakon menjadi pangeran, iku urusan pangeran. Baikno. Semua dikembalikan. Unta-unta jerat kabeh ben kabeh bres wis. Kate berangkat masyaallah. Allah taala ngirim manuk kaya dingin niko. Yen niko irat niko ana manuk putih sing si antek kabeh niki. Wa sallallahu taala alaihim tayran minal bahri amsal takhaf amsal qatatif. Allah taala ngirim manuk metu di kok tekan laut. Pul masyaallah ratusan ribu. Kados manuk alap-alap kan, Mbak. Fototif. Ono cengkereme niki. Herane tiap-tiap manuk niku nggawa 3 krikil tekan rokok. Sing siji dicucuk, sing loro dicengkereme. Miber Pak metu kok laut siji dicocok sing loro dicekam ngeten herane malih tiap-tiap batu sudah ada namanya sendiri-sendiri. Subhanallah. Enak. Kali berangkat awal niki dicelo batu nentek habis sama sekali. Masyaallah 500 tentara yang berpengalaman sampai tembus sendiri gajah Pak. Jadi waktu niku tur mriki nang tenggorokane nang silite sampe gede gajah. Wah, tempat masyaallah. Si gede Abroha disiksa Allah taala. Mlebu nang garin dasil nang dodol mumet mot krok tangane mreteli sikile mreteli. Ngono sing ketemu layu. Jadi kok golong ngunut kulit-kulit ini raja niku tengah-tengah dalan mati. Inilah peristiwa tahun gajah 50 hari sebelum beliau Kanjeng Nabi Muhammad melahirkan. Ya Abdul Muthalib masyaallah siji gubernur kakek Kanjeng Nabi sing loman soge bali. Menan. Abdul Muzali loman soge. Iya tiap sore tidur ngeten iki sing gojo gelo. Tidur ngeten iki. Tiap-tiap sore kajali ya. Erek. Kang erek manuk niki. Ngerek lampu ting gedhe. Wageng. Yen kono ngeten ngeten iki lampu gedhe-gedhe kuwi syukur mboten. Perlu nih kafilah-kafilah yang datang dari Syam, dari Syria, dari Medina. Wah, lampu nih Abu Talib hampir, mohon Pak, hampir. Kasih jiluru, lawan kafilah kadang-kadang wong Selawi untuk lumbu seket, dan koso, kayak mangan kayak ngumbi. Itu tiap hari. Said Abdul Muttal berkane deputu deputu ini termasuk hodohol ilai kulini wa mablahul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihi barokai lo mana Said Abdul Muttalib berkane sedoyo berba kabe tak doan menggab ke sugiyo kabe nggih sugiyo ke lo mana kabe iya bosoknya kaya rapi mana ojore ya. Abdullah, kalau suki cara bandul ya, kalau bandul kok gerengsing ya kondisi apa? Ayo bandul ya. Niki setengah sementara ini insya Allah malam rebut kalau terus sakit tidak tadi kita. Abdul Tuhan ini waktu abadu, masya Allah luar biasa. Malam-malam kan jenabi lah itu ku, waduh, saya jenengi, apa jenengi, geni-geni sentuh kok kaisar ini Iran, Indonesia ini ku padam kabeh. Sejak 1000 tahun gak tahu padam, padam. Semua bidadari teko kabeh, termasuk dari Maryam, termasuk dari Aisyah, datang semua menghormat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkait kalau sama ini kelahiran tibaanku cuma sing ndungki ku. Perlu napa? Sebab waktu tibaan iki Kanjeng Nabi mesti hadir. Mesti teko Kanjeng Nabi niku asal menika ikhlas. Enten siji ulama Jember disebut takuti. Yai opo kulon dari tangget kita kono kira-kira aja nopo akal menurut akal niki dibaan bahil di Jember dibaan di Malang dibaan waktu mulutan itu loh kono dibaan jadi kan jenepi teko-teko ya nopo lah bagi kan jenepi kono jadi ini teko ini kono karena dibaan kan jenepi rawat makin bahil. Kayak Jember kan jadi bahan kan Nabi Rawu. Di malam dibahan berjanjian kan Nabi Rawu menalang. Di Surabaya berjanjian kan Nabi Rawu. Ya apa iki? Pinter ya ini. Jangan alim ya ini. Almarhum Ki Abdul Halim. Jangan bin Siddiq. Ini lho. Lek kon takon iku. Saya iki kon juga gelas. Gelas iku kena banyu. Kena banyu kafe. Satu sis. Kan banyu kabeh. Kok banyu apa? Incingen gelas iku. Tiap-tiap gelas mesti ono. Ngoten dari ne. Iki jape kok eling-eling mawon. Eling-eling mawon. Dadi lepo dek Kanjeng Nabi ya ngono. Bangel mulutan Kanjeng Nabi incing rawuh. Di Jember rawuh, Mekah lagi main ini Malang di rawuh. Padahal karo gelas 100 diseni banyu kabeh diincing mbek men. Tiap-tiap gelas mesti ono. Sampean. Betul enggak? Iya. Wis kelek-kelek yo cocok tepuk tangan. Kelek-kelek ngene ganteng ae ya. Si jenggot-jenggot cocok ya. Jadi setengah saking kemuliaane beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tinggal 7 menit. Nggih, waktu tinggal 7 menit. Kalau ada pengumuman mari mari dengan pengumuman. Sementara kalau akhir kan kemarin malam rebung gom kaudan tak terus no tim tadi gila jero nggih. Seneng kene lagi. Sementara kalau akhir ucapan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin Bang Sulaiman di Udin Udin Nundi Udin. Iya, nggih harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah undangan dan pengumuman undangan ini berasal dari ketua panitia yaitu Bapak Suwarno Sarjana Hukum dan turut mengundang Kiai Haji Nurholis Mustari. Kemudian ketua takmirnya adalah Kiai Haji Anas Ma'ruf. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 jam 19.30 pada sholat Isya, tempat Masjid Riyadul Ulum, Jalan Anggur nomor 31 Kitul Dalem Bangil, acara pembacaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada segenap jamiah Ahlussunnah wal Jamaah dimohon kehadirannya juga beserta jamaah masjid yang ada di yang hadir pada malam hari ini. Sekian pengumuman dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pulang kumis. Ya. Tadi Bapak Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Yai. Tadi Yai mengatakan di dalam maulud kita Ahlul Baitil Mustofa Tuhuri Hum Amanul Arfad Zakiri. Yang dimaksud Ahlul Bait di sini siapa? Sedangkan sekarang ini Ahlul Bait yang ada yang mengatasnamakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait justru tindakannya jauh dari apa yang diharapkan oleh umat Islam. Seperti Ahlul Bait sekarang ini tidak sholat Jumat, kemudian melaknat sahabat, menuduh Al-Quran tidak orsinil. Nah, jadi dua nama Ahlul Bait ini Ahlul Bait yang mana? Mohon penjelasannya. Niki masalah sing paling napa niku sensitif sekali. Kula maca buku ekspor Syiah di Indonesia karangane Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf menyatakan bahwa siapapun orang yang menghina para sahabat Nabi, yang mengatakan bahwa Al-Quran tahrif diroba-roba walaupun Ahlul Bait hilang Ahlul Baitnya. Kesimpulannya Ahlul Bait adalah orang-orang dari keturunan beliau Rasulullah SAW yang lurus terus istiqomah amal-amale kados mbah bayi dia. Kalau menyimpang sudah kan bocoh halaman 223. Lagi-lagi kalau ada buku karangane Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf bahwa siapapun orangnya yang menyatakan semua sahabat kafir murtad dan menyatakan Quran adalah diroba, siapapun orangnya, walaupun itu Habib, walaupun mengaku Ahlul Bait, itu keluar daripada kehabibannya. Saya itu niki, kalau pada gorala, kalau korang dosa gede, Ahlul Bait dari niki. Kemudian siapa Ahlul Bait yang betul? Ahlul Bait adalah orang-orang dari keturunan Hasan Husain, Ali bin Abi Thalib sampai sekarang ini yang lurus kelakuannya seperti mbah banyak dulu-dulu dan sebagainya. Insya Allah sekali lagi kita adakan mengadakan pada wonten hall di Solo. Teko sampean. Nggih, mulai saiki nyalangi sampean kurang 3 bulan iki. Nyalangi sama no. Saya gak duwe tak kei duwe. Apa yo yo. Jadi orang-orang si Ahlul Bait adalah karena Ali bin Abi Thalib melalui Hasan Husain dan orang itu lurus kelakuannya sebagaimana jatuh jatuhnya dulu. Kalau menyimpang lepas dari dalil. Insya Allah malam rebutan gawa anu buku ini temenan betul bulan koro. Tanggung jawab saya. Dan ya iya mangka tuh kali kabe ini gitu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habisi. Ya, Habib Alwi bin Alwi Muhammad Al-Habib di Khali. Habib Saleh Tanggul di Khali. Habib Saleh di Khali. Habib ini Abakar bin Husin di Khali. Semua di Khali. Kenapa? Karena beliau beliau sangat istiqomah ya, di dalam menjalankan syariat agama Islam melalui para Habib-Habibnya. Alhamdulillah. Muka-muka kita sedoyo senajan wong Jawa oleh sahabat beliau beliau wa amitna di barokatihim. Ya, wa amitna bi barakah. Muga-muga mati husnul khotimah. Langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan masyarabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar wa adkhilna abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Kula kan tage malam Rebo insyaallah bukune kula betaken. Tentang niku lho. Alben kula mboten main-main iki. Sensitif di pertanyaan saya paling gawat nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.